Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walamu ba'd. Sebelum kita mulai belajar, sebenarnya selama ini ada sebagian perkara yang ingin ana tambihkan agar diperhatikan, tapi sering terlewat, mumpung ingat ya. Di antaranya mengenai kepemilikan kitab ya. Sebagai seorang talib, kitab itu senjata. Dibagaikan sebagai seorang mujahid fisabilillah, sebagaimana sering dipertegas bahwa talabul ilm itu dikategorikan jihad fisabilillah. Dikategorikan jihad fisabilillah, berjihad jalan Allah. Nah, karena jihad itu ada dua. Ada jihad di medan perang, berlaga di medan perang, bisayfi wassinan, iya, dengan pedang dan lembing, tombak. Nah, itu jihad al-kufar, kufar harbi ya, berjihad melawan orang kafir harbi yang memerangi kaum muslimin. Yang kedua, jihad melawan orang munafik dan yang sejenis dengan orang munafik. Ya ayuhan nabi, jahidil kuffar wal munafiqin waghlul alaihim. Ya ayuhan nabi, wahai nabi alaihi wasallam, jahidil kuffar wal munafiqin, berjihadlah melawan orang-orang kafir, yaitu dengan perang. Wal munafiqin, dan orang-orang munafik. Iya. Yaitu dengan ilmu. Orang munafik itu menebar syubhat di zaman Nabi, kerjanya menebar syubhat. Nah, jadi Nabi di zaman, di masa hidupnya itu dua jihadnya. Jihad melawan orang kafir dengan perang. Orang munafik diperangi dengan ilmu. Mereka kerjanya menebar syubhat di kalangan kaum mukminin. Menebar syubhat ini, syubhat itu. Itu dilawan dengan ilmu. Nah, jadi ketika seseorang menuntut ilmu, membekali diri dengan ilmu, ya diharapkan nanti itu artinya itu sudah proses dari jihad fisabilillah, membekali diri dengan ilmu untuk kemudian nanti antum nantikan akan setelah menyempurnakan diri dengan ilm, diharapkan menyempurnakan orang lain dan menjaga kemurnian Islam dengan berdakwah melawan penyebaran syirik, kufur, syubhat-syubhat dari orang-orang munafik dengan label-label tertentu ya. Orang munafik itu label-labelnya tertentu, ada label-labelnya, tapi sebenarnya jadi kategorinya munafik, menyebarkan syubhat ini syubhat itu untuk merusak pemahaman kaum muslimin, untuk merusak akidah kaum muslimin. Jadi banyak muslim sekarang ya labelnya muslim tapi akidahnya sesat, dan kesesatannya sampai pada tingkatan kekufuran, syirikan, pembatal Islam. Nah, batal Islamnya sebenarnya. Nah, itu semua butuhkan jihad dari talabatul ilm, dari para penuntut ilm. Hanya talabatul ilm yang bisa melawan syubhat-syubhat yang menjelaskan kepada kaum muslimin. Ya. Baik di forum-forum maupun melalui pendekatan-pendekatan individu ya, menjelaskan kepada keluarga, kerabat, teman ya, itu syubhat, itu batil, jangan diikuti, itu semua jihad. Nah, seorang mujahid butuh senjata. Tadi sesuai kan dia berjihad di medan laga, senjatanya pedang dan semisalnya ya. Jihad melawan orang munafik dan orang-orang sesat yang menyebarkan syubhat, senjata untuk melawannya adalah ilmu. Ilmu itu ya, mengikatnya dengan hafalan dan tulisan. Nah, hafalan itu tidak bertahan lama. Tidak bertahan lama. Nah, oleh karena itu ulama ahli hadis yang kalibernya hafalannya sekaliber Imam Ahmad saja itu memadukan antara hafalan dan kitab. Nah, rekan-rekannya kan mengatakan Imam Ahmad adalah orang yang paling kuat hafalannya di antara kami, tapi dia memadukan antara kitab dan hafalan, tidak bersandar semata ke hafalannya. Nah, artinya apa? Antum dari satu jenjang ke jenjang berikutnya, dari satu jenjang ke jenjang berikutnya, dari satu marhala ke marhala berikutnya yang terlewati di madrasah, itu kan mempelajari kitab kan, buku kitab ya, kitab. Dari kelas 1 naik kelas 2 itu kitab senjata antum, jangan dijaga, jangan dibuang. Sudah naik kelas 2 dicari kitab yang kelas 1 hilang semua, senjatanya dibuang, dibagi-bagikan ke temannya atau kemana atau ya. Naik kelas 2 hilang buku-bukunya di kelas 1, naik kelas 3 hilang buku-bukunya di kelas 2, mau meroja bingung. Sementara ilmu itu terkait ya, dari satu jenjang ke jenjang berikutnya itu ada keterkaitan. Untuk bisa memahami ilmu di jenjang kelas 2 misalkan, itu butuh dasar kelas 1 ya. Ilmu buku-buku itu dijaga, catatan antum dijaga. Suatu saat nanti akan dicari, ada dulu penjelasan ustadz masalah ini, cari bukunya, catatannya hilang. Wah, diam sendiri ya. Suatu saat menghadapi syubhat, ingat, oh dulu ketika di ma'had anak ingat ustadz pernah menjelaskan ini dan saya catat ini, cari-cari catatannya, wah tidak ada, sudah hilang bukunya. Udah bingung sendiri, tidak bisa berjihad kan, kayaknya tidak bisa berjihad, tidak bisa melawan syubhat itu, menjelaskan ke orang yang membutuhkan. Perhatikan ya, jaga itu. Kemudian yang kedua, munasabahnya terkait dengan sujud tilawah ya, yang bertindak sebagai imam. Jika ingat, kecuali kalau lupa, mungkin ada udzur lupa, terkadang lupa. Kita sudah lewati pelajaran sujud tilawah ada berapa tempat di Al-Qur'an? Berapa? 15 ya. Ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 15. Di antara yang kuat jelas-jelas ada hadisnya itu kan di juz amma, seperti yang dibaca imam tadi ya, wasjud waqt tarif, itu di Sahih Muslim Nabi sujud tilawah. Nah, juga surat Al-Insyiqaq. Nah, ini mengingatkan supaya semangat mengamalkan sujud tilawah. Di Sahih Muslim, di Sahih Muslim Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan bahwa apabila seseorang sujud tilawah, setan lari menangis bersedih. Itu keutamaan sujud tilawah. Ingin mengingatkan keutamaan sujud tilawah, semangat mengamalkan. Artinya jangan dilewatkan, jika melewati sujud tilawah baik dalam sholat maupun di luar sholat, agar sujud. Dan Nabi, setan jika seseorang sujud tilawah, setan pergi menangis, terseduh-seduh, sedih, menyesal. Ya, dia mengatakan dirinya rugi. Ya, beruntung Bani Adam, hamba Allah ini, umira bis sujud. Ya, fasajad, dia diperintahkan sujud dan dia sujud. Adapun saya, umir itu bis sujud, walam asjud. Adapun saya diperintah sujud dan saya tidak sujud, iblis ya, iblis. Nah, menyesali keadaannya. Menangis dia. Dulu diperintahkan sujud. Menghormati Adam untuk beribadah kepada Allah, tidak mau. Nah, itu keutamaan sujud tilawah. Jika kita sujud tilawah, kita membuat setan menangis, iblis menangis. Ya, kita dapat pahala. Adapun Umar bin Khattab, memang pernah sengaja. Ada yang ingat Umar bin Khattab di ketika khutbah Jumat, dia membaca surat apa yang ada sujud tilawahnya? Muroja. Ingat, ada yang ingat enggak? Bantuan mengingat. Hah? Anak-anak ingat tapi ingin memastikan supaya hafalan anak salah. Ada yang ingat surat? Ada yang ingat? Ya apa-apa kalau ingat nanti saling menguatkan. Ah, surat apa? Ada yang ingat? Ingat Ilyas? Surat apa? Enggak ingat. Ibrahim ingat enggak? Enggak ada yang ingat satu pun. Surat apa yang dibaca? Jumat berikutnya Umar tidak sujud. Dia menjelaskan sengaja dia tidak sujud tilawah di Jumat berikut untuk menjelaskan bahwa tidak wajib sujud tilawah itu. Ingat tak? Sri? Subhanallah, enggak ada yang ingat. Berarti enggak ada yang muroja. Butuh dibuka di muroja itu catatan-catatannya, pelajaran-pelajarannya. Enggak ada yang ingat satu pun? Surat? An-Nahl? Antum ada catatannya enggak disini? Hah? Iya. Antum sudah buka sekarang. Surat An-Nahl? Betul? Sari? Hah? Apa Abdurrahman? Antum mendukung surat An-Nahl? Hah? Nah. Al-Muhim. Nah, ini sudah berapa yang apa? Ada berapa? Ini ada tiga yang mengingat surat An-Nahl ya. Jadi itu Umar di hadapannya para sahabat, dan di antara mereka kibar ulama ya, ada Uthman, ada Ali, ada Abdurrahman bin Auf dan yang lainnya, ada Zubair bin Al-Awwam, Tolha, ada kibar ulama, 10 sahabat kibar yang terdepan yang dijamin masuk surga. Kecuali Abu Bakar As-Siddiq karena sudah wafat. Ketika Umar jadi khalifah, Umar ingin menampakkan, menunjukkan kepada sahabat bahwa itu tidak wajib. Jadi dia melakukan itu. Nah. Ya, adapun kita selama ingat ya, ketika jadi imam baca surat itu, ingat, maka sujud, hendaknya sujud tilawah. Sunnah mu'akkadah. Sunnah mu'akkadah. Sekaligus untuk mengajarkan kepada jamaah bahwa disunnahkan sujud tilawah di ayat itu. Kecuali mungkin pas kita lupa ya, udur ya. Seandainya tidak dilakukan juga tidak mengapa, tidak wajib. Hanya saja selama kita ingat, maka sebaiknya diamalkan karena itu sunnah mu'akkadah. Nah. Bagi kita ambil pelajaran sedikit ya, semampunya nih, kedinginan sekali. Terasa dingin. Insyaallah. Dan masjid kita ini masjid yang terbuka. Anginnya nyembur-nyembur ke dalam. Surat Al-Hadid ya. Agak santai ini, anak agak santai ini. Agak santai aja belajar, soalnya anak sedang fisik karena sedang kedinginan. Ya santai aja belajarnya. Sampai ayat berapa itu? Saya pelajari. Tentang yang menetapkan sifat apa? Sifat ulu istiwa Allah dalam aras dan ma'iyah ya. Begitu ya, ayat keempat ya. Dan terakhir kita pelajari tafsirnya adalah ayat yang keempat dari surat Al-Hadid. Pada ayat ini mengingatkan kembali, ini terkait dengan akidah al-asma' was-sifat ya. Terkait dengan akidah al-asma' was-sifat. Pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan terkumpulnya dua sifat yang maha sempurna dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dua sifat yang hakiki dengan hakikat yang sepadan dengan kesempurnaan, kemahasempurnaan dirinya, zatnya, yaitu sifat istiwa Allah di atas arasy, bahwa Allah maha tinggi menetap di atas arasy, di atas seluruh makhluk, terpisah dari makhluknya Allah sendiri ya, di atas arasy, makhluk seluruhnya di bawahnya, tidak ada makhluk di samping kanan Allah, samping kiri Allah, tidak ada di depannya, tidak ada di belakangnya, apalagi di atasnya. Makhluk semuanya di bawahnya, arasy dan yang lainnya semua di bawahnya, arasy yang teratas, singgasana Allah, arasy ya, semuanya di bawahnya. Kursi yang merupakan tempat kedua kaki Allah Ta'ala ya, semuanya di bawahnya, Allah sendiri di atas, di atas arasy ya, terpisah dari makhluk, karena terpisah dari makhluknya sebagaimana kata salaf, ba'inun min khalqi, terpisah dari makhluknya karena makhluknya semuanya di bawahnya. Nah, bersama dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa bersama dengan seluruh makhluknya, menyertai mereka sebagai Rabb yang menguasai seluruh makhluknya, kerajaan langit dan bumi, kerajaan alam semesta, semuanya adalah milik Allah. Allah yang menciptakannya, Allah yang menguasainya, Allah yang mengaturnya, semuanya dengan hukum-hukumnya, hukum takdirnya, hukum syariatnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala bersama seluruh makhluknya yang mengatur mereka semua dengan hukum-hukumnya, menyertai mereka semua dengan pengaturan hukum-hukumnya, dengan pengawasannya, dengan penglihatannya, melihat mereka semua, mengawasi mereka semua, melihat mereka semua, mendengar mereka semua, mengetahui mereka semua. Tidak ada yang luput sama sekali dari ilmu Allah, dari penglihatan Allah, dari pendengaran Allah, dari pengawasan Allah, dari pengaturan Allah. Apapun yang terjadi, semuanya dengan kehendak Allah. Begitu. Itu makna wa huwa ma'akum aina ma kuntum dan dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Bersama kalian, menyertai kalian dengan makna-makna yang telah disampaikan. Bersama kalian, menyertai kalian dengan ilmunya, penglihatannya, pendengarannya, pengawasannya, dan makna-makna rububiyah lainnya, karena Allah Rabb mereka yang menguasai dan mengatur mereka semua. Dalam keadaan dirinya, zatnya di atas arasy sendiri. Makhluknya semua di bawahnya. Difahami? Ya, dan mustahil, tidak mungkin Allah bersama makhluknya dalam makna menyatu dengan mereka, zat Allah ada di tengah-tengah makhluknya, di antara makhluknya, tidak mungkin, mustahil. Sebenarnya telah dijelaskan, ya, Allah akbar min kulli syai', Allah zatnya, dirinya maha besar dari segala sesuatu selainnya. Ya, tidak ada apa-apanya kebesaran makhluk dibanding kebesaran diri Allah. Ya, bumi saja di hari kiamat dalam genggaman Allah, langit dilipat semuanya dengan satu tangan, dengan tangan kanan Allah Ta'ala. Ya, jadi tidak mungkin, mustahil. Oleh karena itu ditegaskan bahwa pada pertemuan yang lalu bahwa akidah hululiyah, ittihadiyah, wahdatul wujud, akidah bahwa Allah, ya, menyatu dengan makhluk di mana-mana, ada di mana-mana, di antara makhluknya, itu akidah kufur, batil. Nah, hal yang mustahil. Nah, jadi kami ini yang kita petik dari ayat ini. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lahu mulkus samawati wal ard. Tegaskan kembali oleh Allah, lahu, hanya miliknya. Ingat kaidah yang telah disampaikan bahwa khabar muqaddam, ini terkait ilmu nahwu. Karena itu belajar nahwu dengan baik, tidak bisa memahami Al-Qur'an tanpa bekal ilmu nahwu. Ya. Bekal bahasa Arab, ya, salah satunya adalah ilmu nahwu. Ini susunannya khabar muqaddam, kemudian mubtada muakhar. Ya, kalimatnya, beritanya didahulukan khabarnya, lahu. Nah, ini secara kaidah bahasa Arab berfaedah untuk membatasi. Jadi jika mengartikan kalimat seperti ini, ya, harus diartikan hanya miliknya. Nah, hanya miliknya. Artinya tidak selainnya. Hanya milik Allah. Selain Allah tidak memiliki. Mulkus samawati wal ard. Kekuasaan, kerajaan 7 lapis langit dan bumi. Artinya hanya Allah yang menciptakannya, hanya Allah yang menguasainya, hanya Allah yang mengaturnya, menguasainya dan mengaturnya dengan hukumnya. Hukum Allah telah disampaikan ada dua. Ada hukum kauni, qadari, yaitu hukum takdir. Ya. Allah yang menciptakan seluruhnya. Seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi, di alam semesta ini, sesuai yang dikehendakinya. Ya. Apapun peristiwa yang terjadi, manfaat atau mudarat, nikmat atau musibah, bencana, semuanya. Jika dikatakan itu bencana alam dengan maksud bahwa alam terkena bencana, tidak masalah. Asal jangan dimaknai bencana alam artinya itu hukum alam lepas dari hukum Allah, hanya dimaknai itu fenomena alam lepas dari hukum Allah, dari kehendak Allah, dari takdir Allah, itu kufur jadinya. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Ya. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Hukum alam tidak ada. Itu kekufuran. Hukum alam itu tidak ada. Ada adalah hukum Allah. Apa yang terjadi alam semesta, semuanya ya terjadi dengan kehendak Allah, dengan takdir Allah. Itu berdasarkan ketetapan hukum Allah menakdirkan itu terjadi. Nah, dan hukum yang kedua adalah hukum syar'i, hukum syariat Allah. Menata, mengatur kehidupan hamba-hambanya sesuai dengan syariatnya untuk maslahat hidup mereka sendiri agar terjaga dari mafsadat kerusakan. Ya. Ini mengandung makna rububiyah. Allah adalah Rabb. Ini makna rububiyah. Lahu mulku samawati wal ard. Karena Rabb artinya pencipta, ya, penguasa dan pengatur alam semesta. Kemudian Allah tutup ayatnya dengan wa ilallahi turja'ul umur. Dan hanya kepada Allah turja'u dikembalikan, kembali, ya, hanya kepada Allah turja'u kembali al-umur, seluruh urusan, seluruh perkara. Hanya kepada Allah kembali seluruh urusan, seluruh perkara. Kata Ibn Uthaymin rahimahullah dalam tafsirnya, kullul umur, seluruh urusan, ini umum kan? Ya. Ay as-su'unu. Ay as-su'uni al-amati wal-khasati. Kullul umuri ay as-su'uni al-amati wal-khasati. Ad-diniyati wal-dunyawiyati wal-ukhrawiyati. Nah, atau as-su'unu al-ammatu wal-khasatu ad-diniyatu wal-dunyawiyatu wal-ukhrawiyatu kulluha turja'u ilallah. Semua kembalinya dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Seluruh urusan yang bersifat umum, ammah, yang bersifat khasah, khusus, liniyah, urusan agama, yang bersifat agama, wad dunyawiyah, urusan duniawi, wal ukhrawiyah, urusan ukhrawi, akhirat, kulluha, semuanya, turja'u ilallah, dikembalikan kepada Allah, kembalinya kepada Allah semua, azza wa jalla. Maksudnya kembali kepada Allah. Ya. Allah yang mengatur itu semua. Allah yang menguasai urusan itu semua. Allah yang mengaturnya semuanya. Itu maksudnya. Wa ilallah turja'ul umur. Hanya kepada Allah kembalinya, dikembalikannya seluruh urusan itu. Yatasarrafu kama sya'a. Allah bertindak. Ya. Dalam menetapkan suatu urusan dan mengatur suatu urusan kama syaa, sesuai kehendaknya. Yahkumu bima syaa, Allah menetapkan hukum sesuai yang Allah kehendaki. Wa la mu'aqqiba li hukmi 'azza wa jall, dan tidak ada yang bisa membatalkan hukum Allah. Fakullu umur al-insan al-khasah, seluruh urusan-urusan manusia yang khusus, ya, turja'u ila Allah, dikembalikan kepada Allah. Oleh karena itu kata Ibn Uthaymin rahimahullah mengingatkan berdasarkan ini, wajib atasmu jika engkau sedang dalam kondisi bahaya, kondisi genting, ya, jangan panik. Panik, kehilangan akal sehat, kemudian lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya tenang, ya. Ingat ada Rabbmu yang menguasai urusanmu, yang mengatur urusanmu, yang semua urusan dikembalikan kepada. Jadi kembalikan urusanmu kepada Allah. Ketika dalam kondisi genting, kembalikan urusanmu kepada Allah. Sedang dalam mara bahaya, kembalikan urusanmu kepada Allah. Jangankan seorang muslim, orang-orang musyrik, sebagaimana diberitakan dalam Al-Quran, pada kondisi mara bahaya, orang-orang musyrik, ya, terdahulu karena mereka beriman dengan rububiyah, mereka meyakini Allah yang menciptakan mereka, Allah yang mengatur urusan mereka. Ketika dalam bahaya, mereka ingat kepada Allah. Mereka kembali berdoa kepada Allah. Fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahu ad-din. Ketika mereka berlayar di lautan, ya, itu kan kondisi-kondisi mengarungi bahaya, ya, di lautan. Jika ada apa-apa dengan perahunya, bocorkah, ya, patah layarnya di zaman itu. Kalau sekarang yang mesinnya macet dan semisalnya, tengah laut ini. Nah, kondisi begitu mereka ada Allah mukhlisina. Mereka berdoa kepada Allah, mengikhlaskan amalannya, doanya kepada Allah. Lupa dengan Tuhan-Tuhan batilnya mereka. Hanya satu yang diingat. Al-ilahul haq. Allah. Sadar mereka. Jadi sadar. Karena butuh pertolongan. Artinya mereka tahu hanya Allah yang bisa menolong mereka. Tuhan-Tuhan batinnya, patung-patungnya mana bisa. Kan begitu. Ini musyrikin dulu, ya. Nah, namun karena mereka dasar orang musyrik, sudah kembali ke daratan, kembali lagi ke kesirikan. Nah, artinya apa? Musyrik saja begitu. Seorang muslim yang bertauhid, ya, harusnya kembalikan urusannya kepada Allah. Ya, kembalikan urusannya kepada Allah Ta'ala, berdoa kepada Allah, istighotha, ya, istighotha kepada Allah, mohon diselamatkan oleh Allah Ta'ala, ya. Hanya Allah yang bisa menolongnya. Wa ilallahi turja'ul umur. Ya. Ingat. Bagaimanapun kondisi kita, kondisi terjepit bagaimanapun, susahnya, mohon kepada Allah. Doa kepada Allah. Minta solusi kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Barang siapa bertakwa kepada Allah, ya, maka niscaya Allah akan memberi solusi makhraj baginya. Dan Allah beri rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Tawakkal kepada Allah. Bersandar penuh kepada Allah. Dalam seluruh urusan. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Allah akan mencukupi dia. Nah, itu seorang muslim yang hakiki, mukmin yang hakiki, ya, yang sejati, kita rasakan sejati gitu, ya. Nah, yang bertauhid. Nah, yang ada mengatakan saya sudah mengembalikan urusan kepada Allah, sudah, ya, berserah diri kepada Allah, sudah bertakwa kepada Allah, kok tidak dapat solusi, ya, belum ketemu solusinya. Nah, jawabannya Anda belum bertakwa sebagaimana diinginkan. Karena Allah menjamin, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dijamin itu. Berarti selama persyaratannya terpenuhi, maka al-masyrud, jawabannya ada, balasannya ada. Jika balasannya tidak ada, berarti syaratnya tidak terpenuhi, gitu kata ulama. Berarti introspeksi diri lagi, ya, periksa lagi ketakwaannya, perbaiki, ya. Nah, innallahi turja'ul umur, barakallahu fikum. Semoga majelis kita yang singkat ini, nah, tafsir yang singkat kita dapatkan malam ini bisa bermanfaat. Barakallahu fikum. Nattafi bihadzal qadar. Jazakumullahu khairan. Subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.